إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang ayat kursi, ayat yang paling besar. Wa hiya a'dhamu ayatin fi kitabillah, kata beliau. Ayat yang paling agung, berbeda dengan surat yang paling agung, suratul Fatihah. Adapun ayat kursi. Adapun juz tidak ada. Ya. Karena juz itu sekedar untuk memudahkan. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kitab agar tidak terlalu tebal, maka dibikin juz-juz, jilid per jilid. Nah, Al-Qur'an ini dibagi menjadi 30. Pembagian ini untuk memudahkan saja. Berbeda dengan surat langsung dari Nabi. Ini namanya surah Ali Imran, ini namanya suratul Baqarah, ini namanya surat Waqi'ah, langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga urutannya. Habis Al-Baqarah, Ali Imran, habis Ali Imran An-Nisa, habis An-Nisa Al-Maidah. Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan seterusnya, itu semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kan membaca. Ya, di hadapan Jibril menjadi imam, didengar oleh para sahabat berurutan. Ya. Kemudian beliau membawakan dalil tentang ayat kursi yang merupakan ayat terbesar. Yaitu riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi bertanya kepada siapa? Seorang sahabat yang paling hafal terhadap Al-Quran, yang hafal Al-Quran ribuan sahabat. Hafalan kan bertingkat, ya kan? Si A hafal Al-Quran, si B hafal Al-Quran. Apakah derajat hafalannya sama? Tidak. Si A diakui hafal Al-Quran, si B hafal Al-Quran. Apakah tingkatannya sama? Tidak. Itu hafalan, apalagi pemahaman bertingkat. Yeah. Nah, yang paling hafal adalah Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari ditunjuk oleh Umar untuk mengimami salat tarawih. Umar sendiri tidak ikut. Pernah pada satu ketika Nabi membaca surat dalam salat berjamaah. Setelah qayril maghdubi alaihim waladdallin amin, Nabi membaca suratan. Terlewat satu ayat. Nabi sadar, terlewat satu ayat. Tapi enggak mungkin diulang lagi. Bukan Nabi lupa, tidak, ya. Karena Allah telah berjanji. Tidak mungkin Nabi lupa. Sanukri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Quran kepada engkau dan engkau tidak mungkin lupa. Hanya kelewatan saja, bukan lupa Nabi butuh diingatkan, bukan. Kelewatan saja. Ya. Selesai sholat, siapa yang dipanggil oleh Nabi? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan yang lain, tapi Ubay bin Ka'ab. Aina Ubay bin Ka'ab? Mana? Ubay bin Ka'ab mana? Saya ya Rasul. Nabi bertanya, kenapa tadi engkau tidak ingatkan aku? Aku tadi terlewat satu ayat. Kata Ubay, inni dhonantu annahu qad nusikhat. Aku menyangka ayat itu sudah mansuh ya Nabi. Nah, lihat. Akhlaknya sahabat. Akhlaknya sahabat di hadapan Nabi. Nabi jelas-jelas salah kelewatan. Tapi sahabat ini menyangka bahwa barangkali sudah dimansuh. Maka tidak dibaca oleh Nabi. Ini akhlaknya sahabat. Dari sini keluar hukum bahwa ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang diangkat oleh Allah, dimansuh oleh Allah, tadinya diturunkan, dibaca, dihafal oleh kaum muslimin, kemudian diangkat. Ya. Di antaranya ayat-ayat tentang rajam. Wasyaihu wasyaikatu idza zanaya farjumuhuma bittah. Ayat ini pernah ada waktu itu. Sekarang sudah tidak ada lagi ayat ini. Diangkat oleh Allah dan sudah bukan merupakan ayat Al-Quran lagi. Ya, dan inilah kehendak Allah. Nah, di sini Imam Muslim meriwayatkan pertanyaan Nabi. Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam? Wahai Ubay, ayat mana di dalam Al-Quran yang paling besar, yang paling azim, a'zam? Dijawab oleh Ubay, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya ayat kursi. Fadaraba ala sadrihi, lalu Nabi memukul dada Ubay. Dadanya dipukul dengan tangannya, ya, pelan-pelan tentunya, sambil mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundir. Selamat engkau mendapatkan ilmu wahai Abul Munzir. Nabi mentakrir, membenarkan. Ya. Satu riwayat ini sudah cukup bahwa Ubay betul-betul ahfadul lil Quran. Paling hafid terhadap Al-Quran, bukan paling faham. Paling faham tentu Abu Bakar, kemudian Umar. Paling hafal. Ya. Paling hafal dengan paling faham beda. Mana yang lebih mulia? Faham apa hafal? Tentu faham. Ya. Maka Abu Bakar jauh lebih mulia dari Ubay. Abu Bakar yang paling faham. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Kemudian Ali dan seterusnya. Ya. Tapi tidak boleh diremehkan. Faham, hafal tidak boleh diremehkan. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarrahu bi anna hadhihi a'zamu ayatin fi kitabillah. Nabi mentakrir menetapkan bahwa ayat kursi betul-betul merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Wa anna hadha dalilun ala ilmi Ubay fi kitabillah. Ini sekaligus dalil bahwa Ubay betul-betul berilmu terhadap kitabullah. Ubay bin Ka'ab. Sekaligus dalil bahwa masing-masing sahabat mempunyai takhasus sendiri-sendiri. Mempunyai kehususan sendiri-sendiri. Dalam masalah hafalan Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Dalam masalah fikih, beda lagi. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram. Apa ini? Fikih. Mana yang halal, mana yang haram. Ilmu fikih, ilmu besar. Tanpa ilmu ini, kaum muslimin bisa sesat. Dikiranya halal, padahal haram. Dikiranya haram padahal halal. Dikiranya wajib padahal tidak wajib. Dikiranya tidak wajib padahal wajib. Banyak kaum muslimin Misalnya di negeri kita ini, berapa banyak kaum muslimin saudara-saudara kita yang menganggap sholat berjamaah di masjid sunnah-sunnah saja, sunat, tidak wajib. Ya, yeah. Memanjangkan jenggot dikiranya tidak wajib. Meluruskan, merapatkan barisan dalam shaf dikiranya tidak wajib. Maka disepelekan. Ya. Yeah. Bahkan lebih parah, sebagiannya mengatakan jilbab tidak wajib. Ya. Yeah. Bunga bang tidak haram. Boncengan laki dengan perempuan, tukang ojek, tidak haram. Anggapan saudara-saudara, maka mereka melakukan ini semua dengan biasa. Ya, berbeda dengan berzina, minum khamr, berjudi, korupsi. Mereka tahu ini haram. Maka mereka sembunyi-sembunyi. Kalau yang tadi enggak sembunyi-sembunyi. Orang dikira halal, musik dikira halal. Maka dengan bangganya musik Islami, ya. Karena apa? Tidak faham fikih. Maka Nabi memuji Mu'ad bin Jabal yang sangat faham terhadap fikih, mana yang halal, mana yang haram. Bahkan lebih khusus lagi, fikih diperinci lagi apa? Faraid. Faraid. Siapa umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling faham tentang faraid? Zaid bin Sabit. Bagian dari fikih diperinci lagi. Ya. Yang ahli tafsir, ya, berbeda lagi. Tidak ada ayat yang turun kecuali aku tahu di mana ayat itu turun, atas peristiwa apa ayat itu turun, untuk siapa ayat itu turun, aku tahu. Ucapan siapa ini? Ibnu Mas'ud. Dia tahu mana turun di mana, untuk siapa. Maka digelari Turjumanul Qur'an. Turjumanul Qur'an. Ya. Yeah. Hadis lain lagi. Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Yeah. Jadi para sahabat mulia dengan masing-masing keadaannya. Wa fi hadzal hadisi dalilun ala anna al-Qur'an yatafadhal. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran bertingkat-tingkat kemuliaannya. Al-Fatihah dengan An-Nas berbeda keutamaannya. Dengan Al-Falaq, dengan Al-Lahab, dengan Waqi'ah, Yasin berbeda keutamaannya. Ya. Kemarin kita sudah bahas Suratul Ikhlas. وَهَذَا مَوْدِعٌ يَجِبُ فِيهِ التَّفْسِيرُ. Tapi ini harus dibahas secara tafsil, rinci. Tidak boleh kita mengatakan bahwa baca saja قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ karena keutamaannya besar. Tinggalkan Al-Lahab karena berisi cacian. Ya. Ada orang sufi yang mengharamkan baca Al-Lahab karena isinya cacian makian kepada seorang manusia. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ini cacian makian. Tidak pantas dibaca ketika sholat. Lihat. Orang-orang sufi tanpa ilmunya mengucapkan sesuatu atas nama Islam. Okay. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran, firman Allah diharamkan dibaca dalam sholat tanpa ilmu sama sekali. Nah, tentu tidak boleh. Seperti itu tidak boleh. Kenapa? Suratul Ikhlas firman Allah. Al-Lahab firman Allah. Al-Waqi'ah, Yasin, semuanya firman Allah. sama dalam hal itu firman Allah. Satu huruf dibalas dengan 10 kebajikan. Ya. Adapun keutamaan satu surat dengan surat yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, berbeda betul. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Musa, Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Harun. Ini ucapan yang hak, betul. Yang salah adalah Nabi Musa, ya, Nabi Isa, ya, Nabi Muhammad, enggak. Nah, ini yang salah. Ya. Menerima yang satu, menolak yang lain. Amma bi'tibaril mutakallimi bih, fa'innahu la yatafadhal. Adapun dinisbatkan kepada siapa yang berbicara, siapa yang mengucapkan ayat-ayat ini, maka tidak ada tingkatan. Semuanya sama. Firman Allah. Sebagaimana seluruh Nabi sama. Sama-sama Nabi Allah. Sama-sama utusan Allah. Tetapi keistimewaan mereka satu dengan yang lain berbeda. Inilah adil. Ya. Jadi pembahasan harus rinci. Kesalahan itu terjadi karena apa? Tidak rinci pembahasan. Seperti dikatakan kaum salaf anti baca solawat, melarang baca solawat. Ini penjelasan yang tidak tafsir. Kaum salaf melarang baca solawat, betul. Solawat yang apa? Solawat yang bid'ah. Adapun solawat yang sunnah tidak dilarang. Majlis-majlis salaf ketika menyebut nama Nabi Muhammad maka selalu diiringi dengan sallallahu alaihi wasallam. Kan selawat itu selawat yang hak. Yang ditolak oleh kaum salaf, selawat nariyah, selawat badar, selawat al-fatih, selawat tafrijiyah. Karena selawat-selawat ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya selawat yang diajarkan Nabi adalah selawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Atas pertanyaan Umar, kaifa nusalli alaik? Ya Rasul, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Dijawab oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Satu-satunya solawat yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar. Dari pertanyaan ini, faham kita betapa Umar, orang Arab tulen, asli, Quraisy. Kita tidak ada apa-apanya dengan ilmu bahasa Arab yang dimiliki oleh Umar. Tapi Umar bertanya kepada Nabi, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Bagaimana hari ini ada orang Indonesia yang bisa bahasa Arab, tentu bahasa Arabnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan bahasa Arabnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak berani menggubah solawat. Sebagian orang di negeri kita berani menggubah solawat. Membikin solawat-solawat sendiri. Ya, salah satunya solawat nariyah. Solawat badar. Wa amma bi'tibari madlulatihi wa mawdu'atihi fa innahu yatafadhal. Adapun dilihat dari madlulnya, maudu'nya, judulnya, pembicaraannya, bab tentang apa, membicarakan tentang apa, maka ayat yang satu dengan yang lain bertingkat-tingkat. Ayat-ayat yang berbicara tentang keesaan Allah, kemuliaan Allah, kemahabesaran Allah, tentang surga, tentang neraka, itu jauh lebih besar daripada ayat-ayat yang berbicara tentang utang. Sebagaimana yang terdapat dalam suratul Baqarah 282. Ya. Tentang utang panjang. Ya ayuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Panjang, paling panjang saya kira ini ayat ini. Berbicara tentang hutang. bahwa hutang harus dicatat, kapan jatuh tempohnya, kalau ada apa jaminan pakai jaminan, kalau ada saksi pakai saksi, kalau enggak ada saksi tulis catat. Yang apabila tidak ada ayat ini, kaum muslimin, kaum manusia juga tahu tentang hal ini, ya, dengan akalnya manusia melakukan ini. Dan banyak orang-orang kafir yang tidak tahu ayat ini tapi mengamalkan ayat ini karena sesuai dengan fitrah manusia, pakai saksi, pakai bukti, ditulis, ya. Tentu ayat-ayat yang berbicara tentang keesaan Allah, keagungan Allah, memuji-muji Allah sebagaimana suratul ikhlas, ayat kursi, ini jauh lebih besar dari ayat tentang hutang piutang, tentang nikah, dan seterusnya. Fasuratul ikhlas allati fiha as-sana'u 'ala Allah, surat ikhlas yang di dalamnya berisi pujian-pujian terhadap Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah apa? Kita memuji Dia. Allah senang sekali dipuji. Allah adalah zat yang senang sekali dipuji. Oleh karena itu Allah ridha, Allah senang ketika kita memuji Dia. Maka kalimat yang salah pernah saya dengar seseorang berbicara, Tuhan tidak gila hormat. Ya, ini ucapan yang batil, sekaligus kasar. Ya. Allah menyukai pujian. Lihat, dari takbir sampai salam, dari takbir sampai salam kita sholat, penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Amal yang paling disukai oleh Allah, sholat. Amal badan yang paling disukai oleh Allah, sholat. Ya. Kita masuk Islam, kita menjadi orang Islam dengan mengucapkan La ilaha illallah. Pujian bukan? Tentu pujian. Tidak ada sembahan ilah kecuali Allah. Ini pujian. Allah senang sekali dengan pujian. Dan inilah sifat Allah yang tidak boleh, sifat Allah yang tidak boleh kita ikuti, kita tiru. Ya. Adapun Allah sabur, Allah maha sabar, Allah dermawan, ini sifat Allah yang boleh kita tiru. Kan kalau kita sabar mulia, kalau kita dermawan mulia, tentu kesabaran kita tidak sama dengan kesabaran Allah. Kedermawanan kita tidak mungkin sama dengan kedermawanan Allah. Tetapi namanya sama. Allah dermawan, jud, karam. Manusia, kaum muslimin, banyak yang dermawan. Sama kan istilahnya? Ya. Yeah. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita menolak Allah punya tangan dua, ya, penglihatan, bersemayam di ars, sama dengan kita, lafadznya saja sudah sering kita bahas. Laisat ka suratil masad, tidak sama dengan surat al-masad, al-lahab, yang di dalamnya berisi tentang keadaan Abu Lahab. Ayat ini membuktikan bahwa Al-Quran betul-betul hak, Al-Quran betul-betul dari Allah, Al-Quran betul-betul terjamin kebenarannya. Sebab jika tidak, ya, coba antum tahu, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, menyatakan bahwa Abu Lahab pasti akan masuk neraka, Sayasna al-naran dhata lahab. Ketika ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup apa sudah mati? Masih hidup. Lihat. Masih hidup. Coba kalau Abu Lahab itu pintar dikit. Pura-pura masuk Islam aja. Pura-pura masuk Islam. Kata Nabi kalau masuk Islam, insya Allah dijamin surga, gak mungkin masuk neraka. Berarti batal dong ayat ini. Ya kan? Nah, lihat. Karena Abu Lahab bukan orang bodoh. Abu Lahab orang pintar, tokoh, jenius. Tetapi disesatkan oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, maka sudah jelas-jelas turun ayat itu, tetap saja tidak menggunakan akalnya. Padahal kalau dia menggunakan akalnya sedikit saja, bisa memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Ya. Lihat. Mukjizat Al-Qur'an. Masih hidup sudah dinyatakan sebagai calon penghuni neraka. Ya. Ini ditampakkan. Ini ditampakkan. Yang lain semuanya sudah ditulis, tapi kan tidak ditampakkan. Ketika Abu Bakar masih bayi, ketika Umar masih bayi, ketika Abu Jahal masih bayi, ketika Walid bin Mughirah masih bayi, Fir'aun masih bayi, Allah sudah tentukan surga nerakanya? Jawabnya? Jawabnya? Sudah. Sudah. Tapi kan tidak ditampakkan. Enggak ada yang tahu. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab ditampakkan. Ya. Dan terbukti sampai akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir, menunjukkan kebenaran ayat Allah Rabbul Alamin. Ya. Wakadzalika yatafadalu min haitsu at-ta'sir wal quwwati fil uslub. Begitu juga bertingkat-tingkat dalam masalah athar di hati. Ya. Coba antum mendengarkan ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian utang piutang, maka tulislah, panggillah saksi. Ya. Nah, kita dengarkan ayat ini. Sekarang bandingkan dengan ayat ketika kita dengar tapi tahu artinya, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pada hari kiamat akan disempurnakan balasan mereka masing-masing. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia beruntung. Dan kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Tentu asarnya beda. Pengaruhnya beda. Mendengarkan imam baca ayat-ayat ini dengan ayat yang tadi, apabila kalian utang piutang, maka tulislah, panggil saksi, bukti, dan seterusnya. Asarnya beda. Nah, ini dalam masalah taksir, kuwatul fil uslub, bertingkat-tingkat. Ya. Tentu sekali lagi, yang faham maknanya, yang tahu artinya, yang tidak ya sama saja. Ya. Bahasa Arab semua, enggak tahu maksudnya semua. Ya. Yang penting suaranya bagus apa tidak lah. Asal melengking, wah kayaknya neraka nih. Atau ada nar-narnya lah. Ya. Ah, paling begitu. Yang lebih awam kan nar juga enggak tahu. Jannah apa juga enggak tahu. Ya. Maka salah satu musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini. Ya. Al-Qur'annya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, salat dari takbir sampai salam bahasa Arab. Doa-doa habis azan, masuk WC, keluar WC, mau tidur, bangun tidur, semua bahasa Arab. Tapi enggak tahu apa-apa tentang bahasa Arab, ya. Aneh apa tidak ini? Ya. Aneh sekali. Aneh sekali. Ya, sangat aneh sekali. Udah begitu di dalam bahasa Indonesia ini penuh dengan bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Indonesia ini penuh sekali dengan bahasa Arab. Sering kita bahas. Ya. Dari sajadah, masjid, titik, nota, MPR, DPR, saham. Ini semua bahasa Arab. Ahli bahasa mengatakan separuh lebih. Separuh lebih. Dan ini memperkuat pendapat bahwa di negeri Nusantara ini pernah tegak daulah Islaminya, yang menerapkan syariat Islam lebih sempurna dari sekarang ini. Pemerintah Indonesia sekarang ini menerapkan syariat Islam, tetapi tidak sempurna. Banyak yang tidak diterapkan. Yang diterapkan banyak juga. seperti masjid di mana-mana dibebaskan, suara azan bergema di mana-mana. Tapi ada hal lain yang tidak diterapkan, seperti cambuk, rejam, kisos, yang waktu itu insya Allah diterapkan. Ya. Sebab kalau tidak, tidak mungkin bahasa Arab itu bisa separuh lebih. Ya. Dan menunjukkan bahwa orang-orang Arab langsung yang datang ke negeri kita ini dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Kemudian beliau lanjutkan pembahasan satu persatu. Allahu la ilaha illa huwa. Fi hadhihi al-ayah yukhbiru Allahu bi annahu munfaridun bil uluhiyyah. Dalam kalimat ini Allah mengkhabarkan bahwa dialah satu-satunya yang mempunyai sifat uluhiyyah. Allah tidak mengatakan Allahu la rabba illa huwa. Ya, yang dalam bahasa Indonesianya sama. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Allahu la rabba illa huwa. Artinya sama kan? Tetapi beda antara ilah dengan rob. Antara rob dengan ilah berbeda, beda jauh. Maka di sini Allahu la ilaha illa huwa, bukan rob. Li'anna hadhihi jumlatun tufidul hasar. Susunan kalimat ini bermakna al-hasar, pembatas. Dan ini sebesar-besar pembatas. Karena dalam bahasa Arab ada beberapa susunan yang bermakna pembatas. Seperti waktu itu kita bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebalik kan? Mestinya kan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Mestinya begitu susunannya. Kami menyembah kepadamu. Kami mohon pertolongan kepadamu. Ini kepadamunya dikedepankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa faedahnya? Apa fawaidnya? Tufidul hasar, pembatas. Na'budu iyyaka artinya kami menyembah kepada engkau. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada engkau kami menyembah. Ada pembatas. Kami menyembah hanya kepada engkau ya Allah. Kami mohon pertolongan hanya kepada engkau ya Allah. Karena apa? Karena dibalik. Gitu. Nah, itu kalah dengan la ilaha illa huwa. Lebih besar lagi. Pembatasnya lebih jelas lagi. Ya. Pembatasan itu lebih jelas lagi. Lebih besar lagi. Dikatakan min aqwa siyagil khasar. Sigot pembatasan yang paling kuat. Gitu. Karena ada beberapa sigot al-hasar. Salah satunya tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian mubtada khabar. Mubtada dulu apa khabar dulu? Mubtada dulu apa khabar dulu? Mubtada dulu baru khabar. Nah, ketika khabar itu dibalik depan itu sama, tufidul hasar. Mengandung arti pembatas. Hanya gitu. Kemudian innama. Ini pun pembatas. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Maka kalau beda iman, beda agama, tidak bersaudara. Walaupun kakak dengan adik, anak dengan bapak, tidak saling mewarisi. Tidak boleh menjadi wali. Ya. Yang paling kuat dalam hal hasar pembatas itu la illa. La titik-titik illa. Seperti la ilaha illallah. Ya. Ini pembatas yang paling besar. Kemudian Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu. Apa artinya? Hidup. Dzul Hayah. Al-Kamilah. Hidup yang sempurna. Tidak pernah ada matinya. Adapun hidupnya kita ini ada matinya. Kapan nanti? Enggak, sekarang ini. Ya. Sekarang ini kita ada matinya. Gitu. Kapan? Kapan? Kapan antum ada matinya? Kapan saya ada matinya? Nanti malam. Tadi malam. Kemarin malam. Ya. Malam mati. Gitu. Karena tidur adalah saudaranya mati. Tidur saudaranya mati. Ada persamaan antara tidur dengan mati. Sama-sama tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak merasa apa-apa, ya kan? Lemah, diapakan saja, bisa tidur. Saudaranya mati. Ini yang bisa kita lihat. Yang tidak bisa kita lihat, tidur saudaranya mati, apa? Sama-sama? Ruhnya sama-sama? Digenggam oleh Allah. Berada di genggaman tangan Allah. Sabda Nabi SAW. Orang yang sedang tidur dengan orang yang mati sama-sama di genggaman tangan Allah. Apanya? Ruhnya. Hanya bedanya? Kalau yang mati tidak dilepas lagi, kalau yang tidur dilepas lagi oleh Allah. Kembali lagi. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita imani dan jangan pernah menggunakan akal kita, logika kita yang sangat terbatas ini untuk mengimani sabda Nabi. Dan kapan Allah akan mengembalikan roh ini kepada orang yang sedang tidur, terserah Allah. Ya, terserah Allah. Bukan terserah kita. Kalau pakai logika kita, ya terserah kita. Kapan kita mau bangunin, ya. Kita bangunin jam 6, berarti balik lagi. Kan? Tidak. Wajib kita yakini, terserah Allah. Terserah Allah. Ya. Maka ada kalanya yang mudah bangun, ada kalanya yang susah bangun. Ya. Terserah Allah. Dan tidak ada apa, nggak bisa, dan roh itu yang menggerakkan Allah. Ada keyakinan sesat bahwa roh itu balik sendiri, nyawa rohnya itu balik sendiri. Oleh karena itu kalau lagi tidur jangan dicoreng-coreng, ya. Ntar rohnya pangling, ya. Ini siapa ini? Nggak mau balik. Ini tahayyul. Enggak benar sama sekali. Karena yang membalikkannya Allah, bukan maunya roh itu. Kalau Allah tidak balikkan mati, ya bisa saja. Kemudian selain itu, kehidupan Allah belum pernah ada matinya. Adapun kita pernah mati dulu. Artinya, sebelum kita ada dianggap mati. Dimatikan, dihidupkan, dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Kapan dimatikan? Ketika kita belum lahir. Kapan dihidupkan? Ketika kita lahir. Kapan dimatikan? Ketika kita mati nanti. Kapan dihidupkan lagi? Ketika hari kebangkitan. Dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi. Walaupun ada tafsiran lain, ya. Yaitu dihidupkan di alam kuburnya. Ya, ada tafsiran seperti itu, saya kira pendapat ini lemah. Wala ya'tariha nuqsun biwajhin minal wujuh. Kehidupan Allah tidak ada kekurangannya sedikit pun. Berbeda dengan hidupnya kita. Kita akan mati, Allah tidak akan pernah mati. Ya. Adapun namanya sama, hidup, hidup. Ya. Sifatnya berbeda. Oleh karena itu sekali lagi, saya ulang-ulang, tidak boleh kita menolak ketika Allah mempunyai sifat, dan sifat itu lafadznya sama dengan sifat kita. Marah, senang, punya tangan, bersemayam, turun, datang. Ya. Sama kan? Bahkan enggak ada sifat-sifat Allah yang kita belum pernah dengar. Ya kan? Wal hayyu min asma'illah. Al hayy ini termasuk di antara nama-nama Allah. Di antara nama-nama Allah adalah al hayyu. Dan ini tugas para ulama. Mana? Yang nama-nama Allah yang mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana yang nama Allah? Ini para ulama menemukannya. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak menjelaskan tentang 99 nama. Sudah sering kita bahas kan? Hadis yang meriwayatkan bahwa 99 nama itu ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis apa istilahnya? Mudraj. Kemasukan ucapan perawi. Mudraj. Wa qad tutlaqu ala ghairillah. Dan kadang-kadang kalimat al-hayy ini disematkan kepada selain Allah. Apa misalnya? Yukhrijul hayya minal mayyit. Ada kata-kata al-hayy. Tapi yang dimaksud bukan Allah. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maksud Allah mengeluarkan dirinya sendiri. Berarti makhluknya. Tapi disebut al-hayy. Ini menambah dalil dari pembahasan kita tadi. Bahwa banyak sifat-sifat Allah yang lafadznya dengan sifat kita sama. Gak masalah. Namanya sama. Lafadznya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Walakin laisal hayyu kal hayy wa la yulzamu min al ishtiraki fil ismi tamasil fil musamma, tetapi tidak ada sedikit pun persamaan. Tidak bersekutu sedikit pun. Ya, sekedar lafadz saja. Jangankan Allah yang bukan makhluk, ada satu makhluk yang dengan dunia ini persamaannya cuman apa? Nama. Siapa dia? Apa dia? Bukan Allah, makhluk. Ciptaan Allah. Tetapi tidak ada persamaan sedikit pun dengan dunia kita ini. Kecuali nama. Apa? Masih ingat? Iya, surga. Antara surga dengan dunia ini tidak ada persamaannya sedikit pun. Kecuali namanya saja. Ada apa di surga? Ada pohon. Di dunia ada pohon juga. Ada sungai mengalir. Di dunia ada. Ada susu, ada khamr, ada madu, ada wanita cantik. Di dunia ada semua. Ya. Sama kan? Apanya yang sama? Namanya doang. Hanya namanya saja. Warnanya, bentuknya, aromanya, wanginya, lezatnya, tidak ada kesamaan sedikit pun. Hanya namanya saja. Ya. Itu surga. Bagaimana Allah Rabbul Alamin? Lebih tidak sama lagi. Oleh karena itu jangan dibayangkan bahwa tangan Allah berarti seperti ini, wajah Allah berarti seperti ini, jauh sekali. Cukup kita mengatakan wajah Allah, kedua tangan Allah, Allah bersemayam, Allah datang. Tapi jangan pernah dibayangkan, karena pasti salah. Kullu ma khatara bibalika fallahu laysa kadhalik. Setiap kali terbayang di benak kita, Allah itu begini, begini, begini. Pasti? Pasti salah, enggak mungkin benar. Ya. Yeah. 7 triliun manusia membayangkan Allah dengan bayangan beda-beda, enggak ada yang benar satupun. Enggak usah Allah, surga. Surga. Sepuluh, bahkan seratus, bahkan seribu triliun manusia membayangkan surga dengan bayangan yang berbeda-beda, enggak ada yang sama. Tidak ada yang benar satupun. Sebab kalau ada yang benar, batal sabda Nabi. Ma'aydun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khotara fi qalbi basar. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Ya. Kalau bisa dibayangkan, berarti batal hadis ini. Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Al-Qa'imu binafsihi. Bisa hidup dengan dirinya sendiri. Ya, ini Al-Qayyum. Ya, kita akhiri. Afwan, tidak ada soal jawab habis Isya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.